بسم الله الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد اخوتي في الله رحمه رحمكم الله وبارك الله فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى setelah selesai beliau menerangkan dari kaidah al-asma fil qa'idah ar-rabi'ah, yaitu di kaidah yang keempat, maka beliau masuk pada al-qa'idatil khamisati, kepada kaidah yang kelima, yaitu asma'ullah ta'ala tawqifiyatun la majala lil aqli biha. Asma'ullah ta'ala tawqifiyatun la majala lil aqli biha. Maknanya fiha. Tayyib. Kaidah yang kelima dalam babul asma yang berkaitan dengan nama-nama Allah SWT, asma'ullahi ta'ala tawqifiyyatun. Nama-nama Allah SWT tawqifiyyah. Tawqifiyyah ay tatawakaf ala nusus. Makna tawqifiyyah. Tatawakaf ala nusus. Yaitu huwa alladhi la yathbut illa bin nas. Makna tawqifiyah, berhenti di atas nusus, dalil-dalil. Artinya nama-nama Allah SWT la yathbut illa bin nas, tidak ditetapkan kecuali dengan adanya nas, tidak ditetapkan kecuali dengan adanya dalil yang menunjukkan bahwasanya itu adalah nama Allah. Sehingga kita tidak bisa sembarangan dalam menetapkan nama-nama Allah SWT kecuali ada nas, ada dalil. Ini makna asma'ullah ta'ala tawqifiyyatun. Sehingga la majala lil aqli biha, tidak ada celah, tidak ada tempat untuk akal biha, ya, terhadap nama-nama Allah SWT untuk menetapkan nama-nama Allah SWT bagiannya bukan akal. Itu gampangannya. Ya, sehingga nama-nama Allah SWT ditetapkan dengan nas, dengan dalil. Tidak ditetapkan dengan akal. Itu kaidah yang kelima. Sudah difahami judulnya. Tauqif ini diambil dari kata, atau kifiyah diambil dari kata tauqif. Maknanya itu mansus. Makna tauqif, maknanya itu mansus. Yang dinaskan. Minal kitab wa sunnah, itu dari Al-Quran dan sunnah. Yang berjalan pula dalam kaidah ini, yaitu al-asyairah. Al-Asyairah, Al-Asyariyah, mereka pun menetapkan nama-nama Allah SWT tauqifiyah. Tatawakaf ala nusus. Wala tuthbat illa bin nas. Tidak ditetapkan kecuali dengan nas. Lakin ala madhabin masyhurin indahum. Ya, tetapi kendati pun mereka menetapkan, yaitu Asyairah, nama Allah SWT tauqifiyah, itu menurut madhab mereka. tidak menurut ahli sunnah. Ya, sehingga otomatis terjadi perbedaan. Yang menyelisihi kaidah ini, ya kaidah yang kelima, yaitu penetapan nama Allah SWT secara nas, secara dalil, bukan secara akal. Kelompok masyhur pengagung akal. Siapa? Mu'tazilah. Tayyib. Pengagung akal. Sehingga mereka kedepankan akal. Demikian pula Al-Qaramiyah. Yang sejalan dengan Al-Mu'tazilah. Mereka menetapkan bahwasanya Asma'ullah laisat tauqifiyatan. Nama-nama Allah SWT tidak tauqifiyah, tidak ditetapkan secara nas, tetapi secara akal. Ini kaidah yang kelima. Sehingga tentunya akal dengan sendirinya tidak bisa menetapkan, tetapi akal sering disebut oleh para ulama yusaidun naql, al-aqlu yusaidun naqla. Ya, jadi akal itu fungsinya untuk membantu dalil dalam memahaminya. Ya, itu fungsi akal. Tidak dengan sendirinya untuk menetapkan agama. Sehingga ketika akal ini digunakan untuk memahami naql, untuk memahami dalil, la yadhum, tidak tercela. Ya, tidak tercela. Tapi yang tercela adalah ketika akal itu digunakan istiqlalan, ya, secara tersendiri. Qala rahimallahu ta'ala wa ala hadha fayajibul wuqufu fiha. Maka di atas kaidah ini, yaitu nama Allah SWT ditetapkan dengan nas, dengan dalil, tidak ditetapkan dengan akal, maka wajib al-wuqufu fiha, kita berhenti padanya. Ya, berhenti pada nas-nas yang ada, dalil-dalil yang ada dalam nama-nama Allah SWT. Ya, kita wajib untuk berhenti fiha, fi asma'illah, di dalam menetapkan nama-nama Allah SWT ala ma ja'a bihil kitab wa sunnatu, sesuai dengan apa yang datang dari Alkitab, Al-Quran dan juga sunnah. Itu tugas kita, kewajiban kita, keharusan kita, ya, untuk wukuf fiha, berhenti dalam menetapkan nama-nama Allah SWT sesuai dengan apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Ma jaa bihil kitab yuthbituha athbatnah. Apa yang datang dalam kitab, menetapkannya, tugas kita menetapkannya. Demikian pula ma jaat bihi sunnatu ala ithbatiha athbatnah. Apa yang datang dalam sunnah, menetapkannya, kita pun menetapkannya. Itu tugas kita. Sehingga apa yang tidak datang dalam Al-Quran dan Sunnah dalam menetapkan nama-nama Allah SWT, tugas kita tidak menetapkannya. Umaja'a bil kitabi wa sunnah wala nuthbituha abadan. Jika tidak datang dalam Al-Quran dan Sunnah, maka selama-lamanya kita tidak menetapkan nama tersebut untuk Allah Azza wa Jal. Fala yuzadu fiha wala yunqas. Ya, sehingga tidak boleh untuk ditambahi dalam menetapkan nama-nama Allah SWT. Demikian pula tidak boleh untuk dikurangi. Ya, tugasnya sudah. Nerimo istilahnya. Terima saja apa yang ada dalam Al-Quran. Demikian pula sunnah. Jangan ditambah-tambahi, jangan dikurangi. Qala rahimahullah ta'ala li'anna al-aqla la yumkinuhu idraku ma yastahiquhu ta'ala min al-asma'i. Karena akal tidak mungkin untuk mencapai, tidak mungkin untuk mengetahui ma, yaitu perkara-perkara yang itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala dari nama-namanya. Ya, akal kita ini tidak bisa menjangkau, tidak bisa mencapai, tidak bisa mengetahui perkara-perkara yang hal itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala dari nama-namanya. Mana nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala berhak menetapkannya? Tidak mungkin ditetapkan dengan akal. Ya, secara rinciannya. Fa wajabal wuqufu fi dzalika 'ala an-nafsi. Ya. Sehingga karena tidak mungkinnya akal kita untuk mencapai, mengetahui secara rinci nama-nama mana saja yang berhak untuk ditetapkan untuk Allah, tugas kita yaitu wukuf fi dzalika 'ala an-nas, berhenti di atas nas dalam menetapkannya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Azza wa Jal, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. وَلَا تَقْفُ أي وَلَا تَتَّبِعْ, ya. Jangan kau mengikuti. Ini makna taqfu أي تَتَّبِعْ. Jangan kau mengikuti مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, yang di sisimu tidak ada ilmunya, tidak ada pengetahuannya. Ya, jangan mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Enggak ada ilmunya. Tapi kalau engkau mengikuti, ada ilmunya, tahu bahwasanya yang diikuti itu benar, sesuai dengan nas, sesuai dengan dalil, fala ba'sa bidzalik. Ya, tidak mengapa. Tanya. Karena kita bukan mengikuti orangnya, tapi mengikuti kebenaran yang ada padanya. Itu perlu difahami, bahwasanya ahli sunnah ketika mengikuti ulama'nya, bukan mengikuti orangnya, tapi mengikuti al-haq yang ada padanya. Karena yang diikuti secara mutlak adalah Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Inna sam'a wal basara wal fu'ada, ya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, demikian pula hati, kullu ulaik, semua itu kana anhu mas'ula, nyatalah akan diminta pertanggungjawaban darinya, akan ditanyakan mas'ul, akan ditanya di sisi Allah SWT. Fasta'iddul jawab, ya, semakna atau ana ambil makna dari tafsir As-Sa'di rahimahullah taala, maka persiapkan jawabannya. Sudah kita siap mempersiapkan jawabannya. Ya, pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita, maka fasta'iddu lil jawab. Bersiap-siaplah untuk menjawab di sisi Allah SWT, karena semua itu akan diminta. Ya, pertanggungjawaban akan ditanya. Mas'ul indallah, ditanya pertanggungjawabannya di sisi Allah Azza wa Jal, tentang apa yang kita dengar, tentang apa yang kita lihat, dan tentang apa yang masuk, merasuk ke dalam hati kita. Menunjukkan dalam ayat ini tidak boleh untuk kita menetapkan sembarangan, ya. Yang itu tidak ada ilmunya, tidak ada nasnya, tidak ada dalilnya. Demikian pula menunjukkan untuk kita menetapkan nama Allah SWT sesuai dengan nas, dengan dalil, bukan dengan akal semata. Di surat Al-A'raf ayat yang ke-33, قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاهِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيِ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Katakanlah wahai Muhammad, hanya saja Rabbku mengharamkan, yaitu fawahish, perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, zahar ataupun batan, perbuatan-perbuatan yang keji, perkara-perkara yang keji, yang nampak ataupun yang tidak nampak, maka telah diharamkan oleh Allah SWT. Demikian pula Allah mengharamkan, Rabbku mengharamkan, ithma, perbuatan dosa, wal baghya, perbuatan zalim melampaui batasan bighairil haqqi, tanpa alasan yang hak, yang benar. Demikian pula wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Rabbku pula telah mengharamkan kalian berbuat syirik dengan Allah SWT dengan sesuatu yang tidak Allah turunkan keterangan padanya. Karena tidak ada pula, sudah kita lewati ya. Mereka tidak memiliki burhan, tidak memiliki sultan untuk diibadahi selain Allah SWT. Di akhirnya Allah SWT akhiri, pungkasi ayatnya ini dengan mengatakan wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Rabbku mengharamkan pula untuk kalian berbicara, berkata tentang Allah ma la ta'lamun, dengan sesuatu yang kalian tidak mengetahuinya. Tidak ada ilmunya, tidak ada nasnya, tidak ada dalilnya. Sehingga min a'zamil jinayah an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ya, sebagai penghinaan yang sangat besar, pelecehan yang sangat besar ketika engkau berbicara tentang Allah SWT ma la ta'lamun, dengan sesuatu yang tidak ada ilmunya. Sehingga ditempatkan di sini, di akhir istinbat Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ditempatkan berbicara tentang Allah SWT tanpa ilmu sebagai a'zamu dhanbin, dosa yang paling besar. Karena disebutkan ba'da dhunub wa ba'da a'zamil dhunub wa huwa syirku, ya, disebutkan setelah deretan-deretan dosa tadi, fawahish, ithm, al-bagi, kemudian disebutkan dosa yang paling besar, syirik, maka disebutkan setelahnya yaitu al-qawul ala Allah bighiri ilm. Dan al-qawul ala Allah bighiri ilm luas cakupannya, mencakup kita membicarakan Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, tidak dengan dalil, tidak dengan nas. Demikian pula kita berbicara syariat tanpa ilmu umum, membicarakan tentang syariat, tentang agama ini tanpa ilmu, itu adalah membicarakan tentang Allah, yaitu syariatnya, ya, zatnya, sifatnya, syariatnya, tanpa ilmu, maka min a'zam adz-dzunub, lebih ngerinya, ya, lebih ngerinya, masya Allah, bidikan buat anak pribadi. Wa in kana sawaban, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, termasuk al-qaul 'ala Allah bighairi ilmin, sebagai bidikan bagi kita semua, berbicara tentang Allah SWT, tentang syariatnya tanpa ilmu, meskipun hal yang diucapkan kita itu benar, tetapi kita enggak tahu, cuman menduga-duga, iya, tanpa adanya nas, dalil, iya, tetapi ketika di sana kita tidak memiliki ilmu sebelumnya, termasuk dalam al-qawul ala Allah ma la ta'lamun. Nas'alullah ta'ala as-salama. Tetapi jikalau di sisi engkau ilmu, di sisi engkau dalil min al-Quran wa sunnah, ya, engkau mampu di sana beristinbat, engkau mampu di sana untuk menjawab, tafadhal, ya, sesuai dengan kadar ilmu, dalil yang difahami. Tetapi hati-hati, Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah ta'ala, jangan berfatwa tanpa ilmu, tanpa nas, tanpa dalil. Apa yang telah kita sebutkan fatal dari fatwa tanpa ilmu. Syekh Fauzan rahimahullah ta'ala membawakan kisah, yaitu tentang seorang ketika itu dari kalangan sahabat Nabi SAW, asabahu al-hajar ala ra'asihi, ketika kepalanya ditimpa batu, dan meminta fatwa untuk minta keringanan bertayamum. Tetapi dijawab oleh Jabir radhiyallahu taala anhu dengan laisa alaika rukhsah, tidak ada rukhsah bagimu. Sehingga famat, orang tersebut meninggal, wafat. Penyebabnya apa di antaranya? Fatal dalam berfatwa. Sehingga ketika dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam meninggikan suaranya dengan mengucapkan ucapan yang pedas. Qatalahumullah alladhi qataluhum alladhi qataluhu, semoga Allah Subhanahu wa taala memeranginya, membunuhnya, yang telah menyebabkan orang tersebut terbunuh. Tanya. Ala syifaul ayyi as-su'al. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah, obat bodoh itu bertanya. Nih. Jangan langsung berfatwa. Jangan langsung mengatakan ini boleh, itu boleh, ini jangan, itu jangan. Tapi hendaklah ditanyakan terlebih dahulu jikalau tidak memiliki ilmunya. Ma laisa 'alaika dalil min al-kitab wa sunnah. Tanya. Ma laisa laka salaf fi dhalik, tidak ada salafnya dalam hal itu. Tanya. Ini untuk kita lebih berhati-hati, masyaallah. Ya, ujian. Tapi kata beliau, kalau sekiranya engkau mampu beristinbat, ya, tahu dalilnya dalam permasalahan itu, silakan, boleh sesuai dengan kadar apa yang engkau ketahui padanya. Kemudian kata Syekh Rahimahullah Ta'ala, wali anna tasmiyatahu ta'ala, dikarenakan pula bentuk menamakan Allah Subhanahu wa taala, ya, menamakan itu memberi nama Allah Subhanahu wa taala bima lam yusammi bihi nafsahu, dengan nama yang Allah Subhanahu wa taala tidak menamakan dirinya dengan nama tersebut. Kita menamakan, kita memberi nama Allah Subhanahu wa taala dengan suatu nama yang padahal Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan nama pada dirinya subhanahu wa ta'ala dengan nama tersebut. Au inkara ma samma bihi nafsahu. Ya. Atau karena Allah subhanahu wa ta'ala mengingkari penamaan, ya, atau mengingkari, ya, di anna tasmiyatahu ta'ala bima lam yusammi bihi nafsahu au inkara ma samma bihi nafsahu jinayatun fi haqqihi ta'ala. Jadi ada dua permasalahan yang teranggap jinayah fi haqqihi ta'ala, ya, sebagai pelecehan, pelanggaran besar terhadap hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, kita memberikan nama atau menetapkan nama untuk Allah SWT yang hak itu tidak ditetapkan oleh Allah, yang Allah SWT tidak memberikan nama itu untuk dirinya subhanahu wa ta'ala, maka ini jinayah fi haqqihi ta'ala, pelecehan terhadap hak Allah SWT. Pelecehan yang kedua, inkara ma samma bihi nafsahu, mengingkari nama yang Allah SWT namai dengannya dirinya subhanahu wa ta'ala. Maka kedua perkara ini adalah jinayah fi haqqihi ta'ala, pelecehan, penghinaan terhadap Allah SWT. Karena berani untuk menamai Allah SWT dengan nama yang Allah tidak namai dengannya subhanahu wa ta'ala, dan berani mengingkari nama yang itu Allah pakai untuk dirinya subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal ini fawajaba sulukul adabi fi dhalik, wajib untuk kita berjalan di atas adab yang baik dalam hal itu. Bagaimana ta'adduban ma'allah, ya, kita beradab baik, berakhlak baik bersama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menetapkan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nusbituha kama athbathahu Allah fil Quran wa kama athbata rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi sunnah. Kita menetapkan sebagaimana apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Itu sulukul adab. Ya. Adab yang baik. Perilaku yang baik sebagai bentuk adab kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang wajib bagi kita selain kita menempuh adab yang baik bersama Allah Subhanahu wa taala, wal iktisaru ala ma jaa bihi an-nassu, untuk kita iktisar, mencukupkan diri sesuai dengan apa yang nas datang dengannya, ya. Iktisar, mencukupkan diri, ala ma jaa bihi an-nas, sesuai dengan apa yang nas datang dengannya. Itu tugas kita, kewajiban kita. Sehingga jangan sembrono, ya. Jangan isti'jal, bersegera dalam menetapkan nama-nama Allah SWT, ya. Dan ini banyak. Sebagian manusia kaum muslimin terkadang menta'bid, menghambakan dirinya, menamai dirinya dengan ta'bid, penghambaan kepada nama yang hal itu adalah bukan nama Allah. Za'man wa dhannan annahu min asma'illahi ta'ala, dia mengira, dia menyangka itu adalah nama Allah SWT. Tanya Abdul Jalil umpamanya. Apa lagi? Abdul Syukrin, atau yang lainnya dari nama-nama yang hal itu adalah bukan nama Allah Subhanahu wa taala, tidak datang nas dengannya. Tanya. Maka terjatuh ke dalam salah satu dari dua pelanggaran tadi, menamai Allah Subhanahu wa taala dengan nama yang tidak Allah namakan dengannya, Subhanahu wa taala. Sudah faham, ikhwan? Itu kaidah yang kelima, masya Allah. Ringkas. Ya. Sehingga dari sini kita harus teliti. Dari 99 nama Allah SWT yang banyak dimuat dalam mushaf, terutama mushaf Indonesia, ya. Maka kita teliti, kita paparkan. Sehingga syekh nanti akan membawakan atau menyebutkan nama-nama Allah SWT ala ma jaa bihi an-nas, sesuai dengan apa yang datang nas, wal ilm indahu rahimahullah, dan sesuai dengan ilmu yang ada pada beliau rahimahullahu ta'ala, yaitu dalam kaidah setelahnya, kaidah yang keenam, ya. Beliau akan bawakan, akan paparkan nama-nama Allah SWT, sehingga mungkin, ya, sedikit ada perbedaan dengan nama-nama Allah SWT yang pernah antum hafal dahulu di SD, ya, atau yang lainnya. Biasanya kalau SD itu diperlombakan, ya, hafalan. Maka di sini beliau akan bawakan sesuai dengan nas yang beliau fahami dari Al-Quran dan Sunnah, sehingga beliau akan bawakan nasnya pun. Apa yang menunjukkan bahwasanya Allah SWT dinamai dengan Allah, dengan Al-Ahad, Al-A'la, Al-Akram, Al-Ilah, Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, dan yang lainnya. Ini akan beliau bawakan dalil-dalilnya, sehingga dengannya kita, ya, tenang, mutmain al-qalb, ya, tenang hati kita, ya, meyakini bahwasanya itu adalah nama Allah SWT. Bisa difahami? Kaidah yang ketiga. Apa Abu Maryam? Kita sudah melewati lima kaidah ini. Murojaah. Kaidah yang ketiga. Akhi Baskoro, kaidah yang ketiga. Belum ada kunyahnya, belum? Kunyah belum? Belum juga? Hah? Oh, Abu Abbas sudah, insyaAllah. Abu Abbas. Ayakallah. Ta'ah. Kaidah yang ketiga. Asmaullahu ta'ala indalat ala indalat ala ala wasfin muta'addin. Terus tadammanat thalathata umur. Apa itu artinya? Artinya Akhi Syahmi, Abu siapa? Abu? Abu Ishaq. Artinya apa katanya tadi? Kaidah yang ketiga. Yang ketiga. Nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi yang disebutkan oleh Abu Abbas, artinya apa? Kaidah yang ketiga itu betul. Asma Allah Ta'ala indallat ala wasfil muta'addin tadammanat thalathata umur. Tayyib. Belakang antum Abu siapa? Antum Abu siapa? Akhfari. Tafadhal akhi Ferry. Belum. Selain antum siapa di situ? Selain antum siapa di situ? Yang antum tunjuk. Abu? Abu siapa? Jangan sungkan, sebut aja. Saya pak orang yang antum bantu. Umahi ada. Ada. Yang ada aja. Yang kira-kira kelihatan wajahnya. Tayyib. Bu Faqih. Oh, Faqih aja. Tayyib. Wafaqaka Allah. Tayyib. Siapa lagi ah? Fakih. Tunjuk antum. Abu siapa? Ustabit katanya. Kaidah yang ketiga. Nama-nama Allah Ta'ala jika menunjukkan atau berkaitan dengan ciptaannya, maka mengandung Taib, atau nama-nama Allah SWT jika Allah menunjukkan kepada sifat yang mutaaddi ada kaitannya dengan makhluk, maka terkandung tiga perkara. Apa yang pertama? Menetapkan nama tersebut untuk Allah. Yang kedua, menetapkan sifat tersebut untuk Allah pula. Dan yang ketiga, menetapkan hukum-hukum dan juga ketentuan-ketentuannya, konsekuensi-konsekuensinya. Itu kalau sifat Allah SWT muta'addin, ada kaitannya dengan makhluk. Tetapi kalau ghair muta'addin, tidak ada kaitannya dengan makhluk, maka yang ditetapkan berapa? Dua saja. Ya, kita tetapkan nama tersebut untuk Allah, dan kita tetapkan sifat tersebut untuk Allah, tidak ada penetapan hukum dan konsekuensinya. Taib. Santum barakallahu fikum. Itu kaidah yang ketiga. Kaidah yang pertama, Bu Faiz. Yang pertama, paling gampang. Yang pertama, yang pertama itu kaidah yang bukan yang pertama. Nama-nama Allah SWT taib, kulluha husna, semuanya sempurna. Taib. Baik, sempurna. Abu Khadijah, kaidah yang kedua. Abu siapa? Akhrizi. Baik, asma Allah a'lam wa awsaf. A'lam wa awsaf. A'lam bi'tibari al-alfaz wa awsaf bi'tibari al-ma'ani. A'lam dinilai dari segi lafadznya. Ya, adapun awsaf dinilai dari segi maknanya. Lafadznya banyak, menunjukkan pada zat yang satu. Tetapi dari masing-masing lafaz tersebut, kendati pun menunjukkan kepada zat yang satu yaitu Allah, maknanya berbeda. Awsaf. Makna ghafur berbeda dengan makna ar-rahim. Belakang antum, siapa? Abu Khadijah. Akh Suwarna. Abu siapa? Belum. Baik. Abu Abdurrahman. Kunyah para masyayikh kita, masya Allah. Abu Abdurrahman. Kaidah yang ke 5. Kaidah yang kelima. Yang masih hangat. Apa kaidah yang barusan kita lalui? Belum. Tunjuk siapa antum yang bisa membantu antum. Tafadhal, Abu Hudzaifah. Asma Allah Ta'ala tauqifiyah, lamadaran Baik. Artinya nama-nama Allah itu ditetapkan berdasarkan nas-nas yang tetap, tidak ada tempat bagi apa untuk menetapkannya. Baik. Jadi nama-nama Allah SWT ditetapkan secara nas, dengan dalil. Tidak ditetapkan secara akal, dengan tersendiri. Itu yang kelima. Yang keempat, Abu Fadilah. Wabit tadammuni wabil iltizami. Apa artinya Abu Hasan? Tadi diartikan asma'ullahi ta'ala, dalalatu asma'illahi ta'ala ala dhatihi bil mutabaqah wa bil tadammun wa bil iltizam. Allah zat dan sifat yang menunjukkan keserasian mempunyai kesamaan sebagian makna dan di luar makna tersebut. Baik. Nama-nama Allah SWT ketika menunjukkan terhadap zat dan sifatnya, maka ditinjau dengan tiga dalil, yaitu bil mutabaqah, keserasian dari seluruh sisi, wa bi tadammun, dan dari sebagian lafaz, ya, sebagian makna, dari seluruh makna, yaitu mutabaqah, wa bi tadammun, dari sebagian makna, wa bil tilzam, dan dari makna lain, dari makna luar. Itu tiga atau lima kaidah yang sudah kita lewati. Barakallahu fikum. Di murojaah. Dan minimalnya diingat tadi poin-poin besar. Kaidah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Tanya.